بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. ووصلنا إلى الحديث التاسع في هذا الباب، حديث أبي كريمة المقداد بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه من السنة أن المسلم إذا أحب أخا له في الله، أحبه لأجل الله سبحانه وتعالى، أن يعلمه بهذه المحبة، وأن يخبره بأنه يحبه في الله، لأن هذا الإخبار أيها الإخوة الكرام سبب عظيم لتوثيق الأخوة وزيادة الألفة وتقوية عرى المحبة والمودة وتمتين لهذه العلاقة بين المسلمين. فمن السنة إذا أحب شخصا في الله أن يخبره بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فليخبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab fadhlul hub, yaitu tentang keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan motivasi untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, serta tentang seorang yang mengabarkan kepada orang yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga tentang orang yang dikabarkan bahwasanya dia dicintai oleh karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang hendaknya dia ucapkan. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-9, yaitu dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya dia mengabarkan saudaranya tersebut bahwasanya dia mencintainya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya merupakan perkara yang disunnahkan dan dianjurkan bahwasanya seorang muslim jika mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengabarkannya tentang kecintaannya tersebut kepada saudaranya. Dia mengabarkan kepada saudaranya tersebut bahwasanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pengabarannya tersebut, maka hal ini akan menambah tali cinta di antara mereka berdua, akan menambah menguatkan tali ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, akan menguatkan relasi antara mereka berdua. Dan ini merupakan perkara yang sangat dituntut dalam syariat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Maka hendaknya dia kabarkan kepada saudaranya tersebut bahwasanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه تطبيق عملي من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخصلة العظيمة، ألا وهي أن المسلم إذا لقي أخا له يحبه في الله أن يعلمه ويخبره بذلك، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام وقد لقي معاذ وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، ونشأ نشأة إيمان وتقى وحب للعلم والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك. ولنتأمل أيها الإخوة الكرام في هذا اللطف العظيم والرفق وحسن التودد والخلق الكريم الذي يتحلى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكم لهذه الطريقة من الأثر العظيم لو كان الأب يطبقها مع أبنائه والمعلم مع طلابه والمربي مع من يربيهم، يأخذهم بهذا الأخذ الذي فيه الحنو والعطف. قال: أخذ بيدي وقال يا معاذ، يناديه هذه المنادات باسمه ويحلف له بالله، قال: إني والله إني لا أحبك. ثم بعد ذلك تأتي الوصية، قال: أوصيك يا معاذ إلى آخره. فإن مثل هذا اللطف والرفق والتودد له أثره العظيم وتأثيره العميق في قبول الوصية، حيث ينفتح الصدر وينشرح القلب ويحسن حينئذ التلقي والإفادة. ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها، قال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من أعظم الدعاء وأنفعه، لأن أعظم أمر تسأل الله عز وجل إياه أن يعينك على طاعته التي خلقك لأجلها ولا يرضى عنك إلا بها، فهذا أنفع الدعاء. قال: تقول دبر كل صلاة، قيل يقول ذلك قبل السلام والمراد بالصلاة المكتوبة، وقيل بعد السلام، والأقرب أنه قبل السلام لأن ما قبل السلام موطن الدعاء وما بعده موطن الأذكار. وهذه الدعوة جمعت الخير كله، قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ففيها سؤال الله المعونة على الذكر، أي أن يكون العبد ذاكرا لله بقلبه ولسانه، وأن يكون شاكرا لله على نعمه ومننه وآلائه سبحانه وتعالى، وأن أيضا يحسن في العبادة، قال: وحسن عبادتك. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت بهذه الصفة متصفة بالحسن، ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang ke-10 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguhnya aku mencintaimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata: Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan sebuah doa yang kau ucapkan setiap di akhir salat, setiap di dubur salat. Doanya tersebut yaitu: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepada engkau dan bersyukur kepada engkau dan bisa memperbagus ibadah, beribadah kepada engkau. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada praktek amali, praktek nyata yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya sunnah yang sangat mulia, yaitu seorang jika mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengabarkannya kepada orang tersebut. Lihatlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu dengan Mu'adz radhiyallahu taala anhu, yang kita tahu bahwasanya Mu'adz termasuk dari para sahabat yang junior, ya, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam umur yang masih sangat muda beliau, Dan kita tahu bahwasanya Mu'adz radhiyallahu taala anhu telah tumbuh di atas ilmu, kemudian ditarbiyah di atas ilmu dan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga meskipun masih berusia sangat muda beliau sudah tumbuh di atas keimanan dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertemu dengan Mu'adz yang masih sangat muda belia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, demi Allah sungguhnya aku sangat mencintaimu, yaitu mencintai Mu'adz karena Allah Subhanahu Wa Taala." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikanlah bagaimana kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap ramah dan sangat lembut ya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan kita perhatikan bahwasanya sikap lembut seperti ini akan berikan dampak yang sangat baik dalam ya mendidik anak-anak. Oleh karenanya, seandainya sikap lembut seperti ini, ramah tamah, diterapkan oleh seorang ayah terhadap anaknya, atau diterapkan oleh seorang guru terhadap muridnya, diterapkan oleh seorang murabbi terhadap orang-orang yang ia tarbiyah, tentunya akan berikan dampak yang sangat baik terhadap anak-anak dalam menerima nasihat-nasihat yang akan mereka sampaikan. Perhatikanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Mu'adz." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru Mu'adz dengan menyebut namanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dengan nama Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi demi Allah wahai Mu'adz." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, "Inni la uhibbuk, sungguhnya aku mencintai engkau wahai Mu'adz." Kemudian setelah itu, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Mu'adz dengan bersumpah bahwasanya dia cinta kepada Mu'adz, maka beliau alaihi salatu wasalam kemudian berikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka tentunya jika wasiat didahului dengan sifat seperti ini, dengan kelembutan yang seperti ini, akan berikan dampak yang sangat besar terhadap orang yang kita didik dalam menerima nasihat-nasihat kita. Orang yang dikatakan kepadanya atau disikapi kepadanya dengan sikap yang lembut seperti ini, maka akan terbuka dadanya, akan lapang dadanya, akan senang hatinya, sehingga dengan mudah dia akan menerima ilmu atau wasiat yang akan disampaikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah wasiat yang sangat agung, yang seharusnya setiap muslim memperhatikan wasiat ini dan menerapkan wasiat ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? "La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap akhir salat untuk berdoa, "Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat engkau dan bersyukur kepada engkau dan bisa beribadah kepada engkau dengan baik." Ini merupakan doa yang sangat bermanfaat, karena perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba yaitu Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menolongnya untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk berdoa tatkala di dubur setiap salat." Dubur setiap salat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dubur salat artinya setelah salat. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya dubur salat yaitu di akhir salat tetapi sebelum salam. Dan yang lebih rajih wallahu alam yaitu bahwasanya yang dimaksud adalah doa di akhir salat sebelum seorang mengucapkan salam. Karena setelah salat adalah waktu untuk berzikir, adapun sebelum salat di akhir salat sebelum salam merupakan tempat untuk berdoa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan doa ini, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Doa ini mengumpulkan seluruh kebaikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan, Allah mudahkan kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, ya, dan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Kemudian juga kita minta kepada Allah untuk menolong kita ala syukrika, untuk agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tempatnya untuk membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa husni ibadatik, yaitu agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan tentunya ibadah tidak akan diterima kecuali adalah ibadah yang baik. Dan ibadah tidak dikatakan baik kecuali setelah memenuhi dua persyaratan. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته قال لا قال أعلمه فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أيها الأخوة الكرام ما سبق من أن من السنة أن تعلم أخاك إذا كنت تحبه في الله بأنك تحبه في الله، لما في هذا الإعلام من تقوية الأخوة وتمتين الصلة وزيادة المحبة والألفة كما سبق بيان ذلك. ولذلك لما ذكر هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الرجل الذي مر، سأله النبي عليه الصلاة والسلام أأعلمته أي هل أخبرته بأنك تحبه في الله؟ قال لا أي لم أخبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه، فقام ولحق الرجل وأخبره قال إني أحبك في الله، فأجابه بقوله أحبك الذي أحببتني له. وهذا يستفاد منه أن الشخص إذا أخبره أحد بأنه يحبه في الله أن يجيبه بهذا الجواب المسدد العظيم، بأن يدعو له بهذه الدعوة التي من أعظم الدعوات وأنفعها، أحبك الذي أحببتني له أي أحبك الله. ومن المعلوم أن الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده من أعظم المقاصد وأجلها وأرفعها، وإذا أحب الله عبده فاز العبد بسعادة الدنيا والآخرة. فمن السنة أن يدعو له بهذه الدعوة، أن يقول أحبك الذي أحببتني له. وبهذا تنتهي هذه الترجمة في الحب في الله والحث عليه وأن يخبر من يحبه في الله بذلك، وبماذا أيضا يجيبه من أخبر بذلك، والله تعالى أعلم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah mengakhiri bab yang sangat indah ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan kana 'inda Nabiy sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun." Ada seorang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang lain yang melewati mereka, ya. Faqala, maka orang yang di sisi Nabi ini berkata, ya Rasulullah, inilah uhibbu hadza, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang yang lewat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, a'lam tahu, apakah kau sudah mengabarkan kepadanya bahwasanya kau mencintainya karena Allah? Maka orang ini berkata, la, belum, saya belum mengabarkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, a'limhu, kabarkanlah kepadanya. Falahiqahu faqala, maka orang ini pun mengejar orang yang telah lewat tadi, kemudian dia berkata, inni uhibbuka fillah, sungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Maka orang yang dikabarkan tadi berkata, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, semoga Allah mencintai engkau, ya, yang karena Allah lah engkau mencintai diriku. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya penjelasan tentang apa yang telah dijelaskan yang telah lalu penjelasannya, bahwasanya merupakan sunnah yaitu seorang jika mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudaranya karena Allah, maka hendaknya dia mengabarkan kepada saudaranya tersebut. Ini merupakan sunnah yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam pengabaran tersebut, ya, pemberitahuan tersebut, maka akan memperkuat tali ukhuwah, tali persaudaraan, akan menambah al-mahabbah, akan menambah rasa cinta di antara mereka berdua, kedekatan di antara mereka berdua, dan akan menguatkan rasa saling cinta kasih di antara mereka berdua. Dan ini sangat dituntut dalam syariat, ya, menguatkan saling rasa cinta, saling mengasihi persaudaraan di antara kaum muslimin. Oleh karenanya tatkala orang yang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mencintai si fulan, maka Nabi bertanya kepada dia, a'lam tahu, apakah kau telah mengabarkan kepadanya bahwasanya kau cinta kepada dia? Dia mengatakan, saya belum mengabarkan kepadanya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, a'limuhu, kata Nabi, kabarkanlah kepadanya. Maka orang ini segera berdiri, kemudian mengejar orang yang tadi, yang dia cintai tadi. Kemudian dia pun menyampaikan kepada orang tersebut bahwasanya inni uhibbuka fillah, saya cinta kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikabarkan tersebut, dia pun menjawab dengan jawaban yang sangat indah pula. Dia mengatakan, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga zat yang engkau mencintaiku karenanya juga mencintai engkau. Dan ini merupakan jawaban yang sangat tepat, jawaban yang benar-benar sangat indah, yang kita bisa mengambil faedah dari jawaban ini. Jika ada orang yang mengatakan kepada kita bahwasanya dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjawab dengan doa ini. Ini merupakan doa, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang engkau mencintaiku karenanya juga mencintaimu. Dan ini merupakan doa yang sangat agung. Kenapa? Karena kita tahu barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Meraih cinta Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan yang sangat utama, merupakan ya tujuan yang tertinggi yang ada di dalam agama ini. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena ini merupakan jawaban yang sangat indah, yang hendaknya tatkala seorang mengatakan cintanya kepada kita karena Allah, maka kita jawab dengan doa yang sangat agung ini. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya hadis ini merupakan penutup dari bab yang sangat indah yang sedang kita bahas dari pertemuan yang lalu, yaitu bab tentang fadlul hub, keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wal hathi alaih, dan juga dorongan untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa ilamur rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuh, dan seorang yang mencintai orang lain karena Allah hendaknya dia kabarkan kepada orang tersebut, wa madza yaqulu lahu idza alamahu, dan apa yang harus dikatakan oleh seorang tatkala dia dikabarkan kepada dirinya bahwasanya dia dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah lalu penjelasannya. Tsumma 'aqada an-Nawawi rahimahullahu taala tarjamatan bi'unwan babu 'alamati hubbillah taala lil'abd wa al-hathu 'ala at-takhalluq biha wa as-sa'i fi tahsilha. Wa hadha babun 'azimun jiddan wa nafi'un lil-ghayah, وهو من أعظم المقاصد وأجل المطالب فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى والحث على التخلق بالعلامات التي تكون إذا وجدت في العبد من أمارات ودلائل حب الله سبحانه وتعالى لعبده. ومن باب التنبيه والتذكير أذكر ب الإخوة بأن لي ألقيت محاضرة في أندونيسيا في مسجد الاستقلال بعنوان محبة الله والأسباب الجالبة لها، وتحدثت بشيء من التوسع عن هذا الموضوع، وهي موجودة مترجمة صوتيا وأيضا موجودة في كتاب وطبع، وقامت إذاعة رجاء جزاهم الله خيرا على توزيعه ونشره مجانا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يوفقنا أجمعين لبلوغ ذلك، وأن نكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى وممن يعملون الأعمال الصالحة التي تنال بها محبة الله عز وجل. ومن الدعوات العظيمة الثابتة في هذا الباب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah bab yang baru, yaitu bab yang ke-47, bab tentang tanda-tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba, dan juga dorongan motivasi agar seorang hamba berhias dengan tanda-tanda tersebut dan berusaha untuk meraih tanda-tanda tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang sangat agung ya, yang sangat bermanfaat ya. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan seorang hamba, merupakan puncak dari tujuan, puncak dari ya agama ini seorang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hendaknya ya berusaha agar bisa berhias dengan tanda-tanda kecintaan Allah kepada dia. Karena di sana ada tanda-tanda yang jika tanda-tanda tersebut berada pada seorang hamba, menunjukkan bahwasanya Allah mencintainya. Seorang berusaha untuk bisa mendapatkan tanda-tanda ini ya, sebagai merupakan alamat bahwasanya Allah cinta kepadanya. Dan Syekh memberitahukan bahwasanya beliau ya beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan suatu muhadharah ya, pengajian yang beliau sampaikan di Masjid Al-Istiqlal di Jakarta yang judulnya tentang mahabbatullah wal asbab al-jalibah laha, yaitu tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menjelaskan dengan secara terperinci dan alhamdulillah rekamannya ada, baik rekaman berupa rekaman suara dan juga telah dibukukan dalam sebuah buku kecil dan telah dibagi-bagikan ya oleh Idza'atul Raja, yaitu dari Radio Raja membagi-bagikan secara gratis pada sebagian tempat karena dicetak secara terbatas ya. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya usaha ini ya, jasa yang telah dilakukan oleh Radio Raja dalam berusaha menyebarkan sebab-sebab yang bisa meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan saleh yang dengan amalan-amalan saleh tersebut bisa diraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sangat agung yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, yaitu artinya ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau kecintaan kepadamu, dan aku minta kepada Engkau agar mencintai orang-orang yang cinta kepadamu, dan aku minta kepada Engkau agar aku dimudahkan beramal dengan amalan yang mendekatkan aku agar bisa mencintai Engkau. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه أيها الإخوة الكرام هي أعظم العلامات التي إذا وجدت في العبد على محبة الله سبحانه وتعالى له، أن يكون موفقا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن البدع والأهواء والمحدثات، حريصا على السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية آية المحنة، أي أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو فعلا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وسائر على منهاجه القويم أم أنه معرض عن السنة ومتعلق بالبدع ومرتبط بها؟ فإذا كان فعلا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام حذرا من البدع فهذا من أمارات محبة الله له. أما إذا كان والعياذ بالله على العكس من ذلك، يحب البدع ويدافع عنها ويسعى في نشرها ولا يحب السنن ويستوحش منها، فهذا ليس من أمارات الخير وليس من أمارات حب الله سبحانه وتعالى له. فهذه كبرى العلامات على صدق المحبة وعلى حب الله تبارك وتعالى لعبده، أن يكون المرء حريصا أشد الحرص على اتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهاجه القويم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang pertama dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukum Allah," maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. "Wallahu ghafurur rahim," dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini ya menunjukkan akan tanda terbesar atau bukti terbesar yang jika terdapat pada seorang hamba menunjukkan bahwasanya dia mencintai Allah dengan sesungguhnya, yaitu bahwasanya dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari hawa nafsu dan jauh dari berbagai macam bentuk bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Oleh karenanya, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menamakan ayat ini dengan ayatul imtihan, ayatul mihnah, yaitu ayat ujian. Ujian sebagai pembuktian. Karena banyak orang yang mereka mempropagandakan, mengaku-ngaku bahwasanya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menguji dirinya, ya. Dia harus mendatangkan bukti apakah benar cintanya itu sesuai ataukah merupakan cinta yang palsu. Oleh karenanya lihat dalam ayat ini syaratnya, bukti bahwasanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang ternyata dia cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha ya menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan bukti yang besar bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika perkaranya sebaliknya, ya, dirinya terikat dengan bid'ah, ya, dia senang melakukan bid'ah, tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia cinta kepada bid'ah, bahkan dia membela bid'ah-bid'ah yang ada, bahkan dia tidak suka dengan ada orang yang menerapkan sunnah, bahkan dia merasa, ya, merasa tidak serak tatkala ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan perkara yang sebaliknya. Oleh karenanya merupakan bukti terbesar yang dijelaskan oleh para ulama, seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang sangat mulia ini. Thumma awrada qawlallahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في الآية الكريمة أن من أعرض وتولى عن محبة الله وقربه سبحانه وتعالى استبدله الله بمن هو أولى منه وأعظم عناية منه بمحبة الله سبحانه وتعالى. وذكر صفات هؤلاء بقوله يحبهم ويحبونه، وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه المتقين وعباده المقربين، وأن عباده يحبونه حب ذل وتقرب وطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره عز وجل. وذكر من صفات هؤلاء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذه كلها من العلامات التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لهذه الآيات والأحاديث. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad, ya, yang keluar dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yang mereka bersikap lembut kepada kaum mukminin dan mereka bersifat keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunianya dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berpaling dan menjauh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan orang yang seperti ini dengan kaum yang mereka, ya, mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka, dengan sebuah kaum yang benar-benar memperhatikan akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum tersebut dalam firman-Nya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mencintai wali-wali Allah. Dan sebaliknya demikian juga, wali-wali Allah juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka taat kepada Allah, mereka imtithal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yaitu adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka lemah lembut kepada kaum mukminin dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Dan ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. ومعنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. هذا الحديث يعرف بحديث الولي لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه صفة أولياء الله وأخبر أن أولياءه سبحانه وتعالى على درجتين. الدرجة الأولى هي العناية بالفرائض وتجنب المحرمات، فمن كان محافظا على فرائض الإسلام متجنبا للمحرمات والآثام فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. والدرجة الثانية وهي أعلى منها وأرفع، وهي أن يكون إضافة إلى حفاظه على الفرائض وبعد عن محرمات معتنيا بالنوافل ومتقربا إلى الله بالنوافل. فإن الحديث قال فيه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقوله في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الدرجة الأولى وهي حفظ الفرائض والمحافظة عليها والعناية بها وتجنب المحرمات، لأن الله افترض علينا أن نتجنب الحرام. ثم أعلى منها ما جاء في قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر سبحانه في هذا الحديث القدسي الآثار المترتبة على حب الله سبحانه وتعالى لعبده، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. ففيه أن الله يؤيده في سمعه وبصره ويده ورجله ويجيب دعوته ويعيذه إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به. كمدين Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala qaal," sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad a'dhantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan untuk memeranginya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu 'alayhi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, yang nawafil, yang nafilah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, dan jika aku telah mencintainya maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi pendengar penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengan tangannya dia memukulkan dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wa in sa'alani a'taituhu. Jika dia minta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani, dan jika dia berlindung kepadaku, la'idzannahu, maka aku akan melindunginya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang dikenal dengan hadis Al-Wali. Kenapa? Karena dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat seorang wali. Allah menyebutkan bahwasanya dalam hadis ini ada dua derajat wali. Derajat pertama yaitu seorang yang dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib, dengan faraid yang Allah wajibkan kepada dia, dan dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, dia senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat yang kedua, dan ini derajat yang lebih tinggi, yaitu selain dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib, dia juga mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang nafilah. Ditambah, dia tidak hanya mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara yang wajib, bahkan dia menambah dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan ini merupakan derajat yang lebih tinggi daripada wali yang pertama. Ini derajat wali yang lebih tinggi. Oleh karenanya dalam hadis ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi, dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara, suatu perkara yang, ya, lebih aku cintai dari perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Ini merupakan derajat wali yang pertama, yaitu seorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kemudian derajat kedua yang lebih tinggi, yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam firman-Nya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan perkara-perkara yang sunnah sehingga akhirnya aku pun mencintainya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang, ya, manfaat atau faedah dari seorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mencintainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu," dan jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan pendengaran tersebut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik kepadanya, Allah akan berikan petunjuk kepadanya, dan Allah akan menguatkannya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di antara manfaat tatkala seorang dicintai oleh Allah, wa in sa'alani a'taituhu, yaitu bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Karena Allah mengatakan, jika dia meminta kepadaku, aku akan mengabulkannya, dan jika dia berlindung kepadaku, maka aku akan melindunginya. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه الثمرة العظيمة التي ينالها من أحبه الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر كما جاء في هذا الحديث إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده نادى جبريل، وجبريل هو مقدم الملائكة وهو الرسول الملكي الذي ينزل بالوحي ويهبط به. فيقول الله عز وجل لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل لحب الله سبحانه وتعالى له. ثم إن جبريل ينادي في أهل السماء أي في الملائكة الذين في السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة الذين في السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا شك أن هذه ثمرة عظيمة ينالها العبد إذا أحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى المقرر في هذا الحديث مقرر في قول الله تعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyuruh Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, sungguhnya maka Jibril alaihissalam akan berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam menyeru pada penduduk langit, yaitu para malaikat yang ada di langit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, fa ahibbu, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian orang ini pun diterima di bumi, yaitu penduduk bumi pun mencintai orang ini. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang ini. Kemudian Jibril alaihi salam menyeru kepada penduduk langit dan berkata, sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai penduduk langit. Maka penduduk langit pun mencintai orang ini. Kemudian diberikan rasa terima bagi orang ini di muka bumi, artinya orang-orang pun mencintai dia. Dan jika seorang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun manggil Jibril dan Allah berkata, sungguhnya aku telah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril alaihissalam pun membenci orang ini. Kemudian Jibril berkata di penduduk langit bahwasanya Allah telah membenci si fulan, maka bencilah dia wahai penduduk langit. Maka penduduk langit pun membenci orang ini. Kemudian orang penduduk dunia pun membenci orang tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya menjelaskan tentang buah yang sangat indah dari akibat seorang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini disebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan kabarkan kepada Jibril. Bahkan Allah perintahkan Jibril untuk mencintai orang ini. Kemudian Jibril pun mengabarkan kepada para malaikat tentang kecintaan Allah terhadap orang ini. Bahkan Jibril merintahkan para malaikat penduduk langit untuk mencintai orang ini. Dan kita tahu bahwasanya Jibril merupakan pemimpin para malaikat. Dan dialah Rasul Allah, yaitu Rasul dalam bentuk malaikat, yang menurunkan wahyu kepada para nabi. Allah mengirim wahyu-wahyu Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena Jibril alaihissalam menyeru kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, agar mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah penduduk langit telah mencintai orang ini, maka tentunya penduduk dunia pun akan mencintai orang ini. Ya, oleh karenanya hadis ini sama dengan makna yang disebutkan dalam surat, di akhir surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alullahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya rasa cinta kepada mereka. Allah akan menjadikan penduduk dunia akan mencintai mereka. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. وقوله بعث رجلا في على سرية، السرية هي القطعة من الجيش. وهذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى الخير، وأيضا مسارعتهم إلى استفتاء النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عما يشكل عليهم، وفيه فضل هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، وذلك أنها أخلصت لذكر صفة الرحمن فليس فيها شيء آخر، بل هي أخلصت لذكر صفة الرحمن. ومن دلائل هذا الحديث أن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أسمائه ومحبة صفاته. وهذا الصحابي الجليل رحمه الله ورضي عنه أحب هذه السورة وأحب القراءة الأكثر من القراءة منها، لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن، ولهذا قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، يعني لأنها ليس فيها إلا صفة الله تبارك وتعالى. فحب أسماء الله وصفاته هذا من القرب العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من موجبات دخول الجنة ومن موجبات أيضا نيل محبة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام الحديث أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه. فالعناية بأسماء الله وصفاته ومعرفتها وقراءة الآيات التي دلت عليها والتفقه في هذا الباب من أعظم أسباب نيل محبة الله، ومن أعظم أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الآخر إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها حفظها وفهم معانيها وتحقيق ما دلت عليه. وبهذا نصل إلى نهاية الحديث، وتمت بذلكم الترجمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang ya di dalam sebuah pasukan kecil, yaitu disebut dengan sariyah. Maka orang ini ya dia memimpin salat, setiap dia salat dalam salatnya dia menutup salatnya ya, dalam bacaannya dia membaca surat Qul Huwallahu Ahad ya, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka tatkala mereka kembali menemui Nabi SAW, maka mereka bercerita kepada Nabi SAW bahwasanya pemimpin mereka ini senantiasa menutup bacaan suratnya dengan surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik, tanya kepada dia, pemimpin kalian, kenapa dia membaca di akhir, selalu membaca surat Al-Ikhlas di akhir bacaan suratnya. Maka mereka pun bertanya kepada orang ini. Maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena surat ini merupakan penjelasan tentang sifat ar-rahman, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ana uhibbu an akra'a biha, dan aku suka membaca surat ini. Maka Rasulullah SAW berkata, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh, kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintainya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana ya para sahabat yang bersegera dalam menuju kebaikan, dan juga mereka bersegera untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang mereka tidak pahami atau mereka kurang pahami. Surat ini, surat Al-Ikhlas, merupakan surat yang sangat agung, karena surat ini secara khusus berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Surat ini murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara tentang yang lain. Oleh karenanya ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya ya, mencintai nama-nama Allah dan mencintai sifat-sifat Allah merupakan perkara yang sangat dituntut dalam syariat, dan merupakan sebab masuk surga dan sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sahabat ini ya, yang dia selalu membaca di akhir surat dengan baca surat Al-Ikhlas. Dia mencintai surat ini dan dia mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena sifat ini berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembahasan yang lain dalam surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruhnya berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya tatkala dia mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia pun baca surat ini. Dan hadis ini menunjukkan ya bahwasanya ya barang siapa yang mencintai sifat-sifat Allah dan mencintai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih dua perkara yang sangat besar. Yang pertama, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuh." Katakanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintai dia. Kenapa Allah mencintai orang ini? Karena dia cinta dengan sifat-sifat Allah. Dia cinta dengan nama-nama Allah. Dia senang membaca surat Al-Ikhlas, maka Allah pun mencintai dia. Ini merupakan ya perkara yang sangat indah yang pertama yang diraih oleh seorang yang cinta terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang mencintai sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan berusaha untuk membaca nama sifat-sifat Allah dan berusaha untuk mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asman ya mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1, ya 99 nama. Barang siapa yang ya mengihsanya, maka dia akan masuk surga. Ini maksud dengan ihsa yaitu menghafalkannya dan memahami maknanya serta mengamalkannya. Oleh karenanya mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, berusaha memberi perhatian terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga dan merupakan sebab seorang meraih ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita telah sampai pada penghujung bab yang sangat mulia, itu bab tentang tanda-tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba dan dorongan motivasi agar seorang hamba berhias dengan tanda-tanda atau bukti-bukti yang menunjukkan Allah mencintainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya kembalikan kepada akhi Fawaz Afidzahullah taala. Nah, jazakallah khairan ya Syekh, dan juga untuk Al-Ustaz Firanda kami ucapkan terima kasih. Kami mohon untuk Syekh memberikan ikhtitam karena waktu yang kita miliki sudah habis untuk pertemuan kita dan sudah menjelang waktu maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Falyatafadhal masykurun ya Syekh. Nasallahu azza wa jalla fi khitami liqa'ina hadha an yaktub lana jami'an at-tawfiq wa as-sadad wal 'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih wa an yanfa'ana jami'an بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى إنه سميع قريب مجيب والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pengajian kita kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menambahkan ketakwaan dan petunjuknya kepada kita semua. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.